Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Terakhir pembahasan kita dari kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah adalah bab tark atau mujanabatul hikm, menjauhkan diri dari perbuatan hikm, iri hati ataupun dengki atau hasad, karena ini adalah sifat yang tercela yang akan membinasakan pelakunya itu sendiri. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, hiddul ahd, menjaga perjanjian. ومنها ملازمة الأخوة والمداومة عليها وترك الملل. Dan di antara adab hidup bersama adalah mulazamatul ukhuwah, senantiasa menjaga persaudaraan dan komitmen di atasnya dan tidak pernah bosan dengannya. Ada memang orang-orang tertentu cepat bosan dan gampang bosan. Padahal kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mengatakan di antara sifat atau salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumil Qiyamah adalah رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah yang memisahkan mereka, artinya sampai mati. Sehingga termasuk adab adalah tarkul malal, tidak gampang bosan dan tidak cepat bosan, karena Islam datang dengan mempererat dan mengakurkan satu dengan yang lain di antara kaum kerabat. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutinitas sekalipun sedikit. Riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Artinya amalan yang sedikit tetapi komitmen di atasnya, rutin dilakukan, itu lebih baik, lebih bermanfaat daripada banyak tetapi enggak komitmen. Entah itu urusan dunia ataupun urusan agama. Urusan dunia orang mengumpulkan satu hari keuntungan taruhlah 50 ribu atau kurang dari itu. Tapi tiap hari jelas. Jelas orang akan mengatakan lebih mending daripada dia mengejar keuntungan yang katanya satu hari 5 juta tapi tidak jelas. Hari pertama 5 juta benar. Hari kedua 6 juta benar. Hari ketiga 7 juta artinya berarti naiknya cepat sekali. Ternyata setengah tahun bangkrut. Sehingga kata Rasulullah, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rutinitas sekalipun sedikit. Dan termasuk amalan yang dianjurkan untuk terus dijaga adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Makanya sering kita mengingatkan barakallahu fikum. Aneh kadang kalau orang dengan taklim justru tidak mengenal kakaknya, tidak mengenal saudaranya, tidak mengenal adiknya. Ini sesuatu yang aneh. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dipanggil oleh Raja Najasyi, dia mengatakan di hadapan Raja Najasyi, ya ayuhal malik, wahai baginda raja, kunna fi jahiliyati, dulu kami hidup di masa jahiliyah, na'kulul maitah wa na'tiyil fawa wa na'tiyil fawahish wa natfa'ur rahim thumma ja'ana Allah bihadzal ar-rasul. Wahai baginda raja, dulu kami hidup di masa jahiliyah, kami tidak mengenal halal dan haram, kami makan bangkai, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, yang tercela, khamr ya riba ya zina, dan kami tidak mengenal kerabat nafkahur rahim, kami memutus hubungan kerabat dan silaturahmi kami. Kemudian datang Islam, datang Nabi yang mulia ini dan menghalalkan kepada kami daging dan mengharamkan bangkai, memerintahkan kepada kami perbuatan yang baik dan memerintahkan kepada kami untuk menyambung silaturahmi dan melarang kami untuk memutusnya. Lihat perbandingan. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan dulu kami di masa jahiliyah enggak peduli dengan keluarga. Setelah datang Nabi ini, maka kami pun diperintahkan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Nah, kemudian bandingkan dengan keanehan-keanehan yang terjadi di sebagian masyarakat kita, di sebagian orang, dengan belajar agama bukannya tambah akrab dengan keluarganya, bukan menjadi tauladan di dalam keluarganya, tetapi justru tidak mengenal bahkan kadang-kadang orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kakaknya ataupun ayah dan ibunya ataupun siapa saja. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah dari pemahaman yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dan sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil pada orang-orang kafir dengan dua syarat. Selama mereka tidak memusuhi kalian dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lihat bagaimana indahnya Al-Qur'anul Karim berbicara di hadapan kita. Dan lihat kemudian betapa jauhnya kadang-kadang sebagian orang dari bimbingan Al-Qur'anul Karim yang justru semakin lama taklim semakin bejat dengan keluarganya. Sehingga kadang-kadang satu keluarga ngaji semua bukannya tambah akur tapi malah berantakan. berantem semua, jenggot boleh sama, tapi hati centang berentak. Jubah boleh sama, tapi kiblat berbeda-beda. Apa ini keluarga yang rahmah? Jelas na'udzubillah. Ja'far bin Qutafin Abi Talib, kami dulu di masa jahiliyah hidup tidak mengenal keluarga. Setelah Islam datang, mengakurkan kami, mengajarkan kepada kami silaturahmi. Subhanallah. Allah kata Allah Azza wa Jalla tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir selama dia tidak memusuhi kalian, selama dia tidak barakallahu fikum mengusir kalian dari negeri kalian. Ini siapa? Orang kafir. Naam. Bagaimana dengan muslim? Namun memang penyakit. Ketika kita memandang setiap muslim yang tidak sama dengan kita musuh, artinya berarti cari musuh bukan cari lawan, bukan cari kawan. Na'udzubillah. Dalam surat apa tadi yang kita baca ya? Al-Mumtahanah, yang insyaallah banyak hafal. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa qala Muhammad ibn Wasi', dan berkata Muhammad ibn Wasi', Abdul Hasan Ali bin Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Saif al-Madaini, wa laysa lil mulul sadiqun wala lil hasid ghinaqun. Sepertinya benar ucapan beliau ini. Kata beliau, tidak akan pernah orang yang gampang bosan akan mendapatkan sahabat. Gampang bosan, gampang ngambek, gampang kecewa, gak akan dia mendapatkan sahabat. Sampai pada akhirnya dikenal bahwa orang ini, ketika dia mau berteman, hati-hati aja dari orang itu. Biasanya sih gampang bosan. Memang ketika dia akrab dengan kamu, di awalnya menyanyi, memuji, tapi biasanya gampang bosan. Kata beliau, walaysa lil mulul sadiqun wala lil hasid ghinaqun. Yang kedua, tidak akan mungkin orang yang hasad, yang hatinya dipenuhi dengan hasad, akan merasakan kecukupan. Enggak akan mungkin. Laisa lil hasid ghina. Sekaya apapun dia, selama dia hasad, hatinya dipenuhi dengan hasad, dia enggak akan pernah merasa kaya. Karena dia selalu iri hati, dan dia selalu tidak senang ketika ada yang menyaininya, sehingga dia terus berusaha menjatuhkan orang lain, dan pada akhirnya dia sendiri yang jatuh. Subhanallah. Laisa lil hasidi ghinaqun. Orang yang hasad, yang memang hatinya hati hasad, hati pendengki, dia tidak akan pernah merasakan kecukupan, dia tidak akan pernah merasakan ghina, cukup. Dia akan selalu kurang. Kenapa dia selalu kurang? Karena dia tidak mau melihat orang menyamai dia, apalagi di atas dia. Dia akan selalu berusaha menjatuhkan, dan dia akan selalu berusaha menjelekkan. Sementara orang yang dizalimi, dia mungkin selalu mengatakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan dia sebagaimana niat dia pada saya. Kalau dia niat jahat, semoga makar itu kembali kepada dia. Ini yang pertama. Kemudian fasal yang berikutnya, ikhlalul itab. Ikhlal al-itab. Ikhlalul itab yakni maksudnya adalah at-taghaful 'anil 'uyub, yakni berusaha untuk melalaikan atau berusaha untuk melupakan atau pura-pura tidak tahu kekurangan saudaranya. Dan ini penting. Artinya kita kalau mau mencari sahabat yang sempurna, yang sama persis dengan kita, tentunya mungkin kita tidak akan dapat seumur hidup. Kita berteman dengan manusia, maka artinya kalau kita ada kekurangan, maka berarti dia juga ada kekurangan. Tetapi paling tidak ikhlalul ikhlas, artinya tidak selalu mencela dan mencaci setiap ada kesalahan, tetapi hendaknya ikhlalul ikhlas, tawaful. Terkadang kita juga tahu bahwasanya fulan orangnya demikian dan demikian, tetapi kita di dalam Islam dilarang untuk mencari-cari kekurangan orang. Kita di dalam Islam dilarang untuk tajassus, untuk menjadi intel. Nah, wa minhal irda'u an as-sadiq fi ba'd al-matarih. Dan di antaranya adalah al-irda' an as-sadiq irda', yani tutup mata dari sebagian perbuatan jelek yang dilakukan oleh temannya. Jangan sampai hati kita ini seperti hatinya, maaf, kaum wanita. Kaum wanita digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsanta ilaiha sanatan wa asa'ta ilaiha sa'atan qalat ma ra'aytu khairan minka qat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan dan menceritakan lemahnya dan hatinya kaum wanita. Jika engkau berbuat baik kepada istrimu satu tahun penuh, satu tahun kebaikan terus, diberi uang, diajak jalan-jalan, dimanjakan, disayang, kurang apa sih? Satu tahun. Wa ata'aka ilaiha sa'atan. Namun suatu saat, sesaat saja, engkau berbuat jelek pada dia, maka dia akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Saya enggak pernah melihat engkau berbuat baik pada saya. Sekali aja ditolak, "Mas ikut mas, ah jangan." Atau sekali aja misalnya pesan, "Nanti pulang beliin mie ayam atau kupat belengong," misalnya enggak dibeliin, lupa mah. Memang dasar enggak pernah dibeliin, enggak pernah padahal sekali. Lo kenapa demikian? Wajar, memang Rasulullah SAW sudah menaskan seperti itu. Begitulah kaum wanita. Begitulah kaum wanita. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ketika dia gampang melupakan kebaikan, gampang juga melupakan kejelekan. Gampang melupakan kebaikan, gampang juga melupakan kejelekan. Sehingga kadang-kadang sudah ngamuk-ngamuk, pokoknya saya enggak mau baikan lagi dengan kamu, saya enggak mau. Begitu suaminya nongol, "Mah, gimana mah?" "Iya pak, lembut lagi akhirnya." Kadang-kadang ngusir suaminya dari rumah, pergi pokoknya, jangan pulang ke rumah, karena marahnya sampai ke balai pegri. Pokoknya enggak pulang ke rumah, jangan sampai kembali ke rumah, pokoknya awas kalau kembali ke rumah. Akhirnya suaminya yang waras kabur dari rumah, ngungsi ke rumah tetangga kayak atau kemana, pokoknya udahlah, untuk menenangkan sang istri. 2 hari, 3 hari, "Nak, telepon bapak nak." Anaknya yang disuruh telepon, "Saya kangen pak." Padahal di sampingnya ibunya yang nelfon, "Bapak enggak kangen sama saya?" Begitulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksud, kita ini laki-laki. jangan sampai hati kita juga sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, gampang kecewa, gampang melupakan kebaikan orang. Ketika orang sudah berbuat baik sekian banyak, satu kesalahan, lupa semuanya. Apa bedanya dengan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Al-ighdha artinya melupakan dan tutup mata dari sebagian perbuatan yang tercela yang kita lihat dari sahabat kita. Menutupi semuanya dengan kebaikan selama dia diistiqamah di atas kebenaran. Apa artinya dan apa mungkin ketika teman kita sudah berbuat baik, kemudian kita tendang dengan satu kesalahan, kemudian kita hinakan dan kita rendahkan misalnya dengan satu kesalahan, jelas barakallahu fikum tidak akan mungkin selamat satupun ulama di dunia ini, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena tidak ada yang masuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunshad, dan ada sebagian ahli syair mengatakan sabartu ala ba'dil adha khawfa kullihi ودافعت عن نفسي بنفسي فعزت فيا رب عز ساق للنفس ذلها ويا رب نفس بالتذلل عزت وجرعتها المكارح حتى تجرعت ولو لم أجرعها كذا لاشمأزت. كتب يا sabartu ala ba'dil adha khawfa kulli. Saya telah terus berusaha untuk menanggung sebagian gangguan dari sahabat saya karena saya khawatir akan lebih jahat lagi. Apa maknanya? Kadang-kadang kita melihat teman kita, orang ini enggak bagus. Tapi kalau kita enggak sabar atas akhlak dia yang jelek tadi ini, bisa-bisa dia lebih jahat pada kita. Itu jelas ada kadang pada orang. Kadang-kadang kita memandang, saya melihat ini orang sebenarnya bagi saya kurang berkenaan. Tapi mending saya menyabari akhlak dia yang kurang ini. Kenapa? Karena kalau saya ngomong dia dengar, kalau saya nasihati dia menerima, dibanding kalau saya gak sabar dengan akhlak dia yang jelek sedikit tadi ini, yang akhirnya saya jauhkan, kemudian pada akhirnya apa? Dia merendahkan saya, dia menghinakan saya, dia dan dia. Sabartu ala ba'dil adha khawfa kullihi. Lihat, kapan kita enggak sabar dari kesalahan, dari akhlak satu yang kita lihat celah kadang dari saudara kita, dia akan lebih jauh, setelah itu dia akan merendahkan. Tadinya memang sih kita lihat ada keganjalan pada akhlak dia, tapi karena dia akrab, kita menghargai, sehingga dia pun segan dan dia pun mikir-mikir. Tapi ketika kita jauhkan dia karena akhlak yang satu ini, pada akhirnya apa? Lancang, berani, dia pun gak menghargai dan gak menghormati. Berarti kan rusak. Artinya, tidak semua orang yang kita pandang ada kekurangannya, berarti kita harus jauhkan dia. Enggak. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, heran. Ada orang datang ke rumahnya, Rasulullah mengatakan izni lahu bisahul asyirah. Izinkan orang itu. Karena orang itu adalah akhul asyirah, orang yang jelek sebenarnya. Tapi setelah masuk, Rasulullah begitu baik pelayanannya kepada dia. Kenapa? Begitulah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sederhana yang lebih gampang dipahami apa? Munafiqin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh dan tidak memberantas munafikin di kota Madinah? Padahal jelas-jelas mereka berbahaya terhadap Islam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenggal leher mereka satu persatu? Atau tidak mentahdir mereka satu persatu misalnya? Ketika Rasulullah ditanya, khawatir orang akan menyebarkan fitnah bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Akan terjadi fitnah. Artinya, yang namanya seorang muslim, seorang da'i ilallah azza wa jalla, dia hendaknya bukan hanya sekedar menjadi orang yang berilmu, tapi menjadi orang yang cerdas. Ada orang yang berilmu tapi tidak cerdas. Karena berilmu tapi tidak cerdas, ilmunya ngawur hanya dikeluarkannya. Tidak memandang orang, tidak melihat momen, tidak pokoknya di mana saja dia. Na'udzubillah. Sabartu ala ba'dil adha khawfa kullihi. Ini sering terjadi. Kita melihat ini orang tidak bagus. Tapi kalau kita jauhkan ini orang, tambah tidak bagus. Sudah jauh dari kita, sudah begini-begini, dia akan menyebarkan fitnah. Atau dia akan rusak akhlaknya, tambah rusak akhlaknya. Wadafa'tu an nafsi binafsi fa'azzat. Dan aku pun selalu membela diri saya dengan diriku sendiri. Dan akhirnya aku pun merasakan kemuliaan. Artinya membela diri dengan diri sendiri, bukan dengan cengeng. Bukan dengan mencari pembelaan dan mencari dukungan. Tetapi membela diri dengan diri sendiri. Membela diri dengan amal saleh. Membela diri dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Membela diri bukan dengan mencari muka. Sehingga kata beliau, fa'azzat, aku pun merasakan izzah, merasakan mulia. Karena aku selalu membela diriku dengan diri sendiri. Tanpa cari muka dan tanpa cengeng kepada siapapun. Faya rubba izzil faqalin nafsidullaha. Duhai, betapa banyak orang yang berusaha mengangkat dirinya, yang pada akhirnya menghinakan dirinya. Ingin menampilkan dirinya, tetapi dengan cara merendahkan orang. Ingin menampilkan dirinya, tetapi dengan cara mencari muka. Apa akibatnya? Saqalin nafsidullah. Pada akhirnya dirinya tambah rendah dan dihinakan orang. Wa yarubba nafsin bitadzalluli azzat. Dan juga betapa banyak orang yang justru dengan merendahkan diri, dia menjadi mulia. Rendah diri. Ma zadallahu bi'afin illa izzan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan seorang hamba yang selalu maafkan orang kecuali dengan kemuliaan. وجرعتها المكاره حتى تجرعت ولو لم اجرعها كذا لشمئزت. Dan aku membiasakan diriku untuk menelan perbuatan-perbuatan yang saya tidak senangi dari orang lain terhadap diri saya, dan kalau tidak demikian maka saya akan merasakan kesepian ataupun kengerian. Begitulah memang namanya hidup sesama muslim. Hidup sesama muslim barakallahu fikum. Wa ansyada ta'ala. Dan Sya'la mengatakan, ughammidu 'ayni an sadiqi yatajashshuman ka'anni bima ya'ti min al-amri jahilu wa ma bi jahlin ghayra anna khaliqati تطيق احتمال الكره فيما تحاول. Enak ya kalau kita terapkan bimbingan ulama itu enak. Kalau kita terapkan bimbingan ulama kibar itu enak. Bukan sekedar pakai nama aja. Kata dia, ughammidu 'ayni 'an shadiqi yatajashshuman. Aku terkadang menutup mata dari sahabat saya untuk menjaga diri dia. Ka'anni bima ya'ti min al-amri jahil. Dan saya pura-pura jahil, pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan, padahal tahu sebenarnya. Wa ma bi jahlin ghayra anna qaliqati tutiq ihtimal al-kurhi fi ma tuhawil. Dan pada hakikatnya bukan karena saya jahil, namun karena memang saya memiliki satu akhlak, yakni aku bisa menanggung dan bisa menyabari perbuatan dia. Subhanallah, akhlak mulia. Kadang-kadang kita dipaksa, dan ini pernah saya sampaikan dari dulu sekali kita. Maaf, saya itu kadang-kadang didatangi orang, dan orang itu mengatakan fulan begini, fulan begini, fulan begini, ustaz harus hati-hati. Sementara orang yang menyampaikan ini juga kita gak kenal siapa dia, bagaimana akhlaknya. Sehingga kita pun hendaknya bisa menilai dan memilih, mempunyai pilih. Kalaupun benar orangnya seperti itu, terkadang seperti di sini, ummidu aini an sadiqi tajashuman. Kadang-kadang pura-pura enggak tahu. Pura-pura jahil. Oh, begitu toh. Tapi kan semestinya kita mestinya barakallahu fikum, ketika ada orang yang salah, apa yang kita harapkan? Baik atau jauh atau jelek sekalian? Kan jawabannya baik. Sehingga kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu, pura-pura jahil, pura-pura tidak dengar, pura-pura dan pura-pura. Namun ternyata sebagian orang tidak menerima karena tidak diterima sarannya. Dan ini berat. Berat barakallahu fikum. Kalau sudah kita pasang telinga setiap yang ngadu begini-begini kita dengar, artinya berarti sebagai seorang ustaz akhirnya jadi penampungan fitnah. Yang ini datang lagi, ini begini-begini, dan akhirnya gak bisa ngatasi setelah itu. Dan ini fitnah. Justru yang penting adalah ghammidu ainiya. Lihat, mau ingin dalil tentang apa yang dikatakan dalam bait syair ini, kisah Sofia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Pada suatu malam Sofiah datang menjenguk suaminya. Larut malam kemudian pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir namanya wanita berjalan sendirian di tengah malam. Beliau pun mengantarnya. Dua orang sahabat melihat bahwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan dengan seorang wanita. Mereka pun pergi cepat-cepat berjalan. Nah, apakah karena mereka takut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena memang ughammidu aini an sadiqi tajashuman. Mereka justru malu. Rasulullah kok malam-malam berjalan dengan perempuan? Cepat, biar kita enggak tahu, seakan-akan enggak tahu. Ternyata Rasulullah melihat mereka terlebih dahulu. Dipanggil. Ala rizlikuma innaha Safiyyah. Kata Rasulullah, ala rizlikuma, santai aja kalian. Berjalan dengan santai. Dia adalah istri saya Safiyyah. Apakah mereka kemudian lari takut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau karena apa? Tidak lain karena memang akhlak yang mulia yang ada pada mereka barakallahu fikum. Ketika melihat kepada saudaranya sesuatu yang kelihatan mencurigakan, yang kelihatan ini, udah pura-pura enggak tahu. Kan enak. Enak. Makanya barakallahu fikum, banyak-banyak jaga hati, banyak-banyak jaga telinga. Kadang-kadang mending kita enggak pernah dengar, enggak pernah tahu tentang seseorang daripada setelah kita tahu. Kita gak pernah dengar, gak pernah tahu kalau dia ternyata menjelekkan kita, santai aja kita dengan dia. Tapi ketika ada yang cerita bahwa dia begini-begini, akhirnya di hati kita ada sesuatu. Yang mafrud adalah, kalaupun kita melihat saudara kita berbuat salah, maka semestinya adalah kita pura-pura tutup mata. Kalau kita mau mengingatkan, mau menasihati pun juga penuh dengan rahasia. Bukan justru dicari, bukan justru dihindari. keadaan seperti yang tadi kita jelaskan. Sebagian orang makin lama taklim, makin enggak kenal keluarga, makin lama taklim makin bejat jadi intel akhirnya. Terus memantau mengintel, seakan-akan ada teropongnya. Kalaupun seandainya kita benar-benar melihat saudara kita melakukan perbuatan yang salah dan itu dia lakukan dengan sembunyi, maka semestinya apa yang wajib bagi kita? Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib dan kesalahan seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Bukan justru dicari. Dicari, dilacak ketika tidak ada kesalahan kita dapatin, udahlah bohong dikit ya apa-apa kok. Yang penting jatuh orang. Astagfirullahaladzim. Mana faedahnya ta'lim yang kita pelajari? Mana faedahnya hadis yang kita pernah baca? Salat yang kita lakukan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Na'am barakallahu fikum. Demikian Islam mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang tajahul ughammidu 'ayni. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, idza kunta fi kulli al-umuri muhasiban صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مفارق ذنب مرة ومجانبه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى وَمِيْكَ وَأَيِّ النَّاسِ تَسْوَ مَشَارِبُهِ إِلَّا baik syairnya mah. Di telah jelasan disini إِذَا كُنْتَ بِيْكُلِّ الْأُمُورِ مُعَاسِبًا. Kalau engkau setiap melihat sedikit kesalahan, sedikit masalah pada saudaramu, engkau mencela, memaki, menjelekkan, مَكَ لَمْ تَلْقَ الَّذِي تُعَاسِبُهُ sebelum talqa alladhi la tu'atibu, maka engkau tidak akan mungkin mendapatkan satu pun sahabat yang semua perbuatannya engkau ribat. Pokoknya cari teman yang tidak pernah ada perbuatannya yang salah, dia berteman dengan malaikat. Ini namanya wong gendeng. Lah cari teman yang enggak pernah salah. Awas jangan dekat-dekat dengan orang itu karena dia salah begini-gini. Dan terus maunya apa? Kamu gak pernah salah. Itulah kesalahan yang paling besar, merasa gak pernah salah. Awas kamu jangan belajar karena dia salah begini-gini. Tolong ustaz carikan ustaz yang gak pernah salah, kira-kira siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Kadang-kadang orang ngomong kayak lindur. Waras apa enggak? Bukan masalah orang itu salah apa enggak salah, masalahnya salah tobat apa enggak. Subhanallah, kadang-kadang lam talqa alladhi la tu'atibu, engkau tidak akan mungkin mendapatkan orang yang tidak pernah salah. Fa'ish wa'idan awsil akhaka fa'innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujadibu. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau memang engkau inginnya seperti itu, mencari orang teman yang enggak pernah salah, ya maka hidup aja sendirian di tengah hutan. Atau kalau enggak mau hidup sendiri di tengah hutan, ya mau enggak mau harus hidup dengan sesama, bersaudara dengan segala kekurangan yang ada. Yang repot kalau nanti suatu saat jangan sekali-kali sholat di belakang imam ini karena bacaannya salah. Akhirnya gak pernah sholat nanti. Na'udzubillah, kadang-kadang dari pemikiran sebagian orang. Fa'ish wa'idan. Kata beliau, maka kalau kamu mengharapkan orang yang seperti ini yang gak pernah salah, hiduplah sendirian di tengah hutan. Atau mau tidak mau kamu harus hidup bersama dengan saudaramu dan menyambung hubungan dengan saudaramu, karena yang namanya manusia suatu saat berbuat dosa, suatu saat meninggalkannya, suatu saat berbuat salah, suatu saat meninggalkannya. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan dalam hadis kursi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya bani ibn Adam innakum tukhthi'una bil-laili wan nahar, wahai manusia, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Taala dalam hadis kursi. Mau cari orang yang enggak pernah salah, ya enggak bakal dapat. Oh, Allah sudah mengatakan begitu kok. Innakum tukhthi'una bil-laili wan nahar. Hanya saja beda metodenya, berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa Taala menyalahkan, kalian itu wahai manusia salah siang dan malam. Setelah itu Allah menuntut, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Namun aku selalu mengampuni dosa-dosa kalian, maka minta ampunlah kalian kepadaku, saya akan ampuni. Metodenya berbeda. Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya, sementara orang yang kadang-kadang hasad, na'udzubillah, tertutup pintu taubat. Idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qada dhamita wa ayyun nas taswa masharibuh. Kata beliau, jika engkau tetap tidak mau meminum air yang kotor dalam keadaan haus dan dahaga, maka engkau akan terus kehausan sampai bahkan sampai mati. Wa ayyun nas taswa masharibuh. Dan siapa orang yang bersih selamanya? Mau enggak mau kadang-kadang air keruh pun kita minum. Air keruh pun kita pakai untuk mandi. Kenapa? Maklum, karena memang kita air bersih enggak ada. Kalau kita terus bertahan dan bertahan dan bertahan, mati kehausan. Demikian pula dalam hidup dengan sesama. Mau enggak mau teman, barakallahu fikum. Dan kemarin kita sudah baca fatwa dari Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri pada pertemuan sebelumnya, hafizahullahu taala, tentang bagaimana bermuamalah dengan seorang yang sesungguhnya pada hakikatnya dia memang bekerja sama dan bermuamalah dan sangat dekat dengan ahli bidah. Kata beliau, orang seperti ini kita tetap akrabi dan tetap kita dekati selama dia tidak memusuhi kita, dan selama dia tetap berjalan bersama kita, selama dia tidak membantu oleh bidah untuk menjatuhkan dan memecah belah kita, maka kita jadikan dia adalah kita dan kita termasuk dia. Indah nasihatnya. Kita ambil satu bab lagi, karena sedikit ini babnya. Kita ambil satu bab ini. Bab yang berikutnya adalah tarkul istighfar, tidak selalu merendahkan teman. Wa minha tarkul istighfar bi ahadin min al-khalq. Di antara adab di dalam hidup bersama adalah tidak selalu merendahkan siapapun dari makhluk. Entah itu anak kecil, entah itu orang yang sama dengan kita, entah itu orang yang kita anggap bodoh. Ini celakanya kadang-kadang sebagian orang yang baru masuk pondok, kadang 2 tahun belajar, pulang ke kampungnya sudah tidak memandang orang yang lebih tua dari dia, sudah tidak memandang tetangga yang lebih sepuh dari dia, sudah tidak memandang di kampung ada kiai, pokoknya semuanya salah, dia yang paling benar. Na'udzubillah. وَمَعْرِفَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِيُكْرَمَ عَلَى قَدْرِهِ. Dan mengetahui dan mengenal kadar masing-masing orang, sehingga dia pun bisa memuliakan orang sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tidak merendahkan. Dan ini akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Muslim akhul Muslim. La yahqiruhu wa la yahdhuruhu. Muslim adalah saudara terhadap muslim yang lainnya, tidak merendahkannya dan tidak menghinakannya. Muslim kita rendahkan, muslim kita hinakan, na'udzubillah. Apa akibatnya setelah itu? Setelah itu akibatnya kita sendiri yang hina. Qala Ibnu Mubarak, berkata Imam Ibnu Mubarak, man istaqaffa bil ulama'i zahabat akhiratuhu. Barang siapa yang merendahkan ulama, maka akan hilang akhirat dia. Kalau sudah merendahkan orang berilmu, artinya tidak akan mengambil ilmu dari ulama tersebut. Hilang akhiratnya. Wa man istakhaffa bil umara idzahabat dunya. Dan barang siapa yang merendahkan pemerintah, maka akan hilang dunia dia. Mungkin dibunuh, mungkin dipenjara, mungkin dan mungkin. Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muruhatuh. Dan barang siapa yang merendahkan saudaranya, ikhwannya, maka akan hilang di bawahnya. Siapa yang mau menghargai? Naam. Makanya barakallahu fikum, mending kamu direndahkan daripada merendahkan orang. Kamu direndahkan, coba aja lihat. Ketika kamu bertemu orang yang merendahkanmu, kamu pasang dada, dia dari jauh sudah tunduk duluan, ketakutan. Apalagi kalau dipelototin, apalagi kalau digertak, boy, kabur dia. Kenapa? Begitulah memang akibatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'ala Allah, la yartaqiu ahadun fid dunya illa wada'ahu Allah. Hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang merasa ingin terangkat dan ingin tinggi dan ingin dihormati kecuali Allah akan merendahkan dan menghinakannya. Saya ulangi sekali lagi akarnya Ibnu Mubarak. Man istakhaffa bil ulama, barang siapa yang merendahkan ulama, zahabat akhiratuh, akan hilang akhiratnya. Enggak ada lagi ulama yang dijadikan untuk berguru akhirnya nantinya. Kalau sudah tidak berguru, artinya dia membiarkan umat dalam kejahilan. Wa man istakhaffa bil umara'i zahabat dunya. Barang siapa yang merendahkan pemerintah, maka akan hilang dunianya. Wa man istakhaffa bil ikhwani zahabat muru'atuh. Barang siapa yang merendahkan saudaranya, yang merendahkan ikhwannya, maka akan hilang muru'ah di bawah dia. Akan hilang kewibawaan orang tersebut. Kenapa? Dia merendahkan orang. Kita tidak usah jauh-jauh lah. Kita tidak usah mengambil ikhwan orang besar, anak kecil. Coba anak kecil, kamu terus-terusan merendahkan dia. Setiap hari kamu lewat di hadapannya, misalnya kamu ejek bocah ingusan misalnya, atau apalah, suatu saat atau mungkin bahkan pada saat itu langsung dibalas oleh dia. Langsung dibalas dengan kejelekan. Syukur-syukur kalau gak dilemparin kotoran kambing atau kotoran ayam. Tapi ketika kamu menghargai dia, dia akan menghargai. Artinya, kalau ingin dihargai orang, maka hargailah orang lain. Tapi kapan? Kalau sudah merendahkan orang, maka artinya akan hilang di bawahmu. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, beberapa nasihat dari para imam yang mengajak dan membimbing kita kepada akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah Rasulullah menceritakan pada para sahabatnya tentang nama-nama munafikin? Nama-nama munafikin di dalam Al-Qur'an diterangkan, apa namanya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara sebagian munafikin ada yang diterangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada juga yang tidak. Artinya tidak semuanya. Tidak semuanya barakallahu fikum. Nama-nama munafikin diterangkan demikian dalam surat At-Taubah oleh Allah azza wajalla bahwa sebagian ada yang diberitahukan kepada Rasulullah dan juga sebagian yang lain ada yang tidak diberitahukan. Nah, ini ada tambahan kemarin fatwa yang kita baca dari Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Ada satu fatwa yang ingin kita baca pada pertemuan kali ini. Masih dalam kitab yang sama, Dawabitu Mu'amalati Sunni Lil Bid'ah. tuntunan atau tuntunan muamalah seorang sunni pada seorang ahlul bid'ah. Pertanyaan yang keempat, jazakumullahu khairan al-ikhwatu yas'aluna aydan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Ikhwah bertanya juga kepada engkau wahai syekh, fayaqulun, mereka mengatakan, idza kana salafiyyu dha qarabatin ma'a sahibil bid'ah, ka'an yakuna hadha al-akhir akhan lah aw 'ammuhu aw sihruh wa ma syabaha, fakaifa yu'amiluhu as-salafiyyu fi hadhihi al-hal. Pertanyaannya, jika ada seorang salafi memiliki kerabat, namun kerabatnya ini ahlul bid'ah, seperti misalnya saudara kandungnya atau pamannya atau iparnya atau yang sejenisnya, lalu bagaimana sikap seorang salafi dengan keluarga yang seperti ini? Kira-kira mungkin kalau ditanyakan di daurah ini jawabannya tinggalkan aja, bikin rumah sendiri aja. Sikap. Jawabannya kata Syekh Ubaid hafizahullah taala wa ra'ah, ini ulama kibar. Hadza mawjudun wa la syakka. Kata beliau rahimahullah taala, ini terjadi dan tidak diragukan lagi. Artinya memang kenyataan banyak terjadi seperti ini. Fa innal katsira minal buyuti tajidu sunniyyah salafiyyah wahidah. Banyak di rumah-rumah kadang kita mendapati satu saja sunni. Rajulan wahidan aw imra'atan wahidah. Satu orang laki atau pria atau wanita kadang dalam satu rumah. Wal baqiyatu kulluhum ahlul bidah. Sementara yang lain kadang-kadang ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Fahadha la budda an takuna siyasatuhu hasanah. Maka orang yang seperti ini berarti dia harus bersiasat dengan cara yang sangat baik. Dia harus berbuat bijak, siasat dengan cara yang sangat baik. Waliyatawaddada wa yatahabbaba ilayhim wa yajlibuhum bil husna. Dan hendaknya dia liyatawajjad, dia mencari muka bagaimana supaya dia dicintai oleh keluarganya dan bagaimana supaya menarik simpati keluarganya dengan baik. Akhlak yang mulia ditampakkan di hadapan mereka, sopan santun, tutur kata, pergaulan yang baik. Yatawajjad wa liyatahabbab wa yajlibuhum lahum bil husna. Bagaimana supaya terus berpenampilan dan menampakkan di hadapan mereka supaya timbul rasa cinta keluarga kepada dia. Bahwa ternyata yang namanya salafi itu bukan macan. Ternyata yang namanya salafi itu ya rahmah ternyata. Kita berbuat begini juga dia, walaupun dia gak sepemahaman dengan kita, tapi dia juga sopan kok. Waliyatawajjad. Mencari dan berbuat bagaimana supaya keluarganya senang dan cinta kepada dia. Wa yubayyinu lahumul haqqa bayana wuddin wa mahabbatin wa safa, dan menjelaskan kepada mereka kebenaran dengan penjelasan yang penuh rasa cinta dan penuh rasa kasih sayang dan kejernihan hati. Artinya jangan memandang mereka sebagai musuh, tetapi memandang benar-benar saudara. Wala yanqalibu alaihim inqilabal asadi ala farisatihi aw yubhiru lahum annahum dhullalun wa annahu huwa ala alhaqqi wal huda. Kata beliau, dan jangan sampai dia pun berbalik arah memangsa keluarganya ibarat al asad, binatang buas terhadap binatang hewan mangsanya, atau dia berpenampilan dan menampakkan di hadapan mereka bahwa kalian-kalian itu sesat semuanya, sayalah yang benar. Ya repot. Bapak sesat, kakak sesat, adik sesat, ipar sesat, sayalah yang benar. Orang seperti ini jadinya apa? Sendirian dalam keluarga. Kata beliau, menjelaskan kepada mereka dengan cara yang hak, dengan penuh rasa kasih sayang, dan jangan sampai dia berubah menjadi macan di dalam rumah, menerkam keluarganya. Kamu sesat. Wayuzhir, dan dia jangan sampai dia menampakkan di hadapan keluarganya bahwa sayalah yang benar. Adapun kalian, amit ya, enggak bisa masuk surga. Kadang-kadang orang begitu. La yang qalibu alaihim inqilab al-asad. Kok mati sih, udah habis waktu apa ya? Oh, jalan ternyata. Alhamdulillah. Barangkali otomatis settingannya habis. Sabar bentar. Wala yang qalibu alaihim inqilab al-asad ala furusi ala farisati. Dan jangan sampai dia berbalik atau berubah menjadi macan di dalam keluarga seperti macan yang sedang memangsa hewan buruannya. Wala yu'au yudhiru lahum annahum dullalun wa annahu alal haqqi wal huda. Atau kata beliau rahimahullahu ta'ala, juga tidak boleh menampakkan dan berpenampilan di hadapan mereka bahwa enggak nyala kok. Nyala. Nanti dikiranya sama aja ketika ada pertanyaan dimatiin gitu ya. Nyala ya. Alhamdulillah nyala udah. Hah? Alhamdulillah. Dan juga tidak boleh menampakkan di dalam keluarga bahwa dialah yang benar, adapun keluarganya semuanya sesat. Ini kan benar-benar terlalu. Bapaknya semuanya, ibunya sesat. Sudah gitu kadang-kadang gak cukup hanya di mata dia, kadang-kadang diceritain ke orang, padahal keluarganya sendiri, bapaknya sendiri, adiknya sendiri. Kalau ditanya semenjak kapan Islam mengajarkan seperti ini dan semenjak kapan ajaran Rasulullah begini, ini nasihatnya orang yang berilmu. Jangan tiba-tiba berubah menjadi macan di dalam rumah, macan tutul kayak macan gondrong, pokoknya jangan. Jadilah orang yang membawa berkah. Bal alaihi an yantahija au an yantahiza fursatal qarabah. Bahkan wajib atas dia untuk memanfaatkan kerabatnya, untuk memanfaatkan kerabat, karena dia ada hubungan kerabat dengan saya, maka insya Allah dia akan dengar dari saya. Saya tahu dia ini salah. Kakak saya, adik saya tahu dia ini salah. Tapi saya kan adiknya, saya kan kakaknya. Insya Allah ente yang berbicara dengan saya yang berbicara lain. Kenapa? Dia saudara saya. Kamu gak ada hubungan darah dengan dia. Saya bicara insya Allah dia akan dengar. Yang repot kalau sudah taklid NU asli nunut ustad, itu repot. Itu benar-benar NU asli nunut ustad. Apa kata ustad? Yang penting saya dengar di daurah, katanya gak peduli keluarga dekat, kalau sudah bid'ah ya tinggalkan, bahkan suami istri cerai. Jahat benerah. Kok sampai seganas itu? Coba lihat kembali kepada ulama. Kata beliau, bahkan memanfaatkan kesempatan kerabat ini tadi. Yaghtanim fursatal qarabah wa yubayyinu lahum hatta yahdiyahumullah. Dan juga menjelaskan kepada mereka sampai Allah memberi hidayah kepada mereka. Wa alaihi sabr wal ihtisab. Dan hendaknya dia bersabar dan ikhlas. ولا يستعجل ما دامت البدعة مفسقة. Dan jangan tergesa-gesa menghakimi atau menghukum mereka selama kebid'ahan yang dilakukan itu adalah bid'ah mufassiqah dan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Selama tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka hendaknya dia bersabar dan dia tetap hidup bersama keluarganya, menjaga kekerabatan dengan cara terus memancing dan mencari simpati dari keluarganya. Wa yahtasib wa yajidu fi dzalika wa yajidu fi dzalika wa yajtahid, dan dia bersungguh-sungguh. Wa yalja'u ilallahi biddu'ai ayaban fi talabi hidayatihim wa ratihim ila sunnah, dan juga dia jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada sunnah. Na'am barakallahu fi ilmikum, amin, kata sang penanya. Ini barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, annas hasba tajribatina sawa'an kanu awwam aw ulama tanfa'u minhumul hikmah wassiyasatul hasanah amma al mu'anid fahadha yu'amalu bihasabil quwwati wal qudrati. Na'am, kata beliau, yang namanya manusia berdasarkan pengalaman kita, entah itu awamnya maupun ulamanya, akan bermanfaat ketika kamu hadapi dengan hikmah dan siasat yang baik. Berbeda dengan orang yang memang memusuhi kita dan menentang kita. Lain lagi kalau memang orangnya statusnya begitu, memusuhi dan menantang, dan menentang. Memang kalau sudah seperti itu, ia dihadapi dengan kekuatan ilmu ataupun bahkan dengan apa saja, kekuatan yang memang ilmu, dengan debat atau yang sejenisnya. Tetapi selama dia tidak memusuhi, selama lihat, mau ingin contoh sederhana dalam hal ini, Nabi Ibrahim. Begitu sabar dia menasihati ayahnya. Sampai kapan meninggalkannya? Sampai diusir ayahnya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Wahai Ibrahim, enggak mau diam juga kamu? Akan saya rajam kamu, atau kalau enggak saya usir kamu dari rumah ini. Ibrahim mengatakan salamun alaikum, udah salam aja. Pergi. Lihat sabarnya para anbiya di dalam berdakwah. Ini barakallahu fikum, bimbingan para ulama, sehingga kita jangan terlalu kaku, sehingga kita sendiri merasa di dalam keluarga tidak ada yang benar, tidak ada yang sunnah kecuali saya. Jangan. Ini barakallahu fikum nasihat dari Syekh Al-Allamah Ubay Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.